Datanglah Abu Ma'bad. Maka Abu Ma'bad bercerita, wahai Abu Ma'bad, tadi ada seorang laki-laki, wajahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orangnya baik, tutur katanya baik, wajahnya rupawan. Rasulullah itu semuanya indah, wajahnya indah, rambutnya indah, perwakannya indah, postur tubuhnya indah, tutur katanya indah, semua Rasulullah indah, enggak ada yang enggak indah. Diceritakan semua sama suaminya, siapa namanya tadi? Abu Ma'bad. Maka Abu Ma'bad mengatakan, wallahi saya mengira dia ini orang yang dicari-cari Quraisy. Saya mengira dia ini Muhammad yang sedang dicari-cari oleh siapa? Quraisy. Itu berarti menunjukkan kabar orang kafir Quraisy mencari seseorang sudah terdengar sampai 130 meter dari kota Mekah. Paham maksudnya ya? Wallahi seandainya aku bertemu sama dia, aku ingin beserta sama dia. Abu Ma'bad ini masuk Islam. Dan Abu siapa tadi? Ma'bad. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Lah waktu diceritakan oleh Abu Ma'bad tadi kepada Abu Ma'bad tentang ciri-ciri Rasulullah, maka Abu Ma'bad ya, seperti yang saya katakan tadi, ingin menyertai Rasulullah untuk pergi ke Madinah. Terus dari situlah terdengar suara jin. Suara jin menginfokan ke kafir Quraisy yang ada di kota mana? Mekah, bahwa sekarang Muhammad dan Abu Bakar ada di kemahnya siapa tadi? Abu Ma'bad. Ada seorang penyair yang enggak diketahui suaranya dari mana itu. Yang kata Asma, "Madaraina aina tawajjaha Rasulullah idza aqbala rajul minal jin?" Kami enggak tahu Rasulullah sama bapakku Abu Bakar sampai mana dalam perjalanan. Kita enggak tahu selamat apa enggak selamat. Sampai kami mendengar suara dari jin. Kata siapa? Kata Asma. Sampai kita mendengar suara yang kita gak tahu dari mana suara itu. Sampai terdengar di kota Makkah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ada di mana? Di kemahnya Ummu Ma'bad sedang berjalan menuju kota Al-Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah tetap berjalan menuju arah Madinah, berjalan ke arah utara. Rasulullah SAW dikejar sama seorang dari suku Mudlij, namanya Suraqah bin Malik. Terkenal ya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini dari suku Mudlij. Dia mendengar ada orang-orang dari sukunya berbincang, saya melihat ada dua orang di daerah pesisir sedang berjalan dari arah Mekah ke Madinah. Kelihatannya ini Muhammad. Ayo kita serbu, ayo kita pegang dia, karena Quraisy membuat sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad akan diberi apa? 100 unta. 100 unta, mahal bukan murah. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad diberi 100 unta. Maka orang ini ngomong di depan Suraqah bin Malik, "Wah, saya melihat itu ada, mungkin ini orang-orang yang dicari oleh siapa? Quraisy, Muhammad dan temannya itu." Maka Suraqah ini cerdas dan Suraqah mengatakan, "Lah, bukan itu. Aku tahu itu, yang kamu sebut aku tahu, bukan Muhammad itu." Padahal di hatinya Suraqah, Muhammad itu. Tapi supaya orang lain gak ada yang ngejar, dibilang sama dia, "Lah, bukan itu, bukan Muhammad." Tapi setelah itu dia langsung pulang ke rumahnya, ngomong sama budaknya, "Segera persiapkan bekalku, kudaku, semuanya persiapkan, tombakku dipersiapkan. Biar gak ada orang yang dapat hadiah, dia sendiri yang dapat hadiah," gitu loh maksudnya. Paham gak? Makanya ketika ada orang berbincang-bincang itu, "Oh, bukan, bukan itu, bukan Muhammad itu, aku tahu itu. Itu orang-orang itu, bukan Muhammad." Tapi dia langsung pulang menyiapkan kendaraannya, menyiapkan senjatanya, dia sendiri yang pergi. Karena ingin dapat berapa tadi? 100 unta. Dan memang suku Mudlij ini suku yang cerdas, suku yang paham tentang jejak-jejak manusia. Masih ingat enggak kisahnya yang sering saya sampaikan di tempat ini? Ingat enggak kisahnya Usama bin Zaid sama Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisa, anak angkatnya Rasulullah, mantan anak angkatnya Rasulullah. Masih ingat kisahnya? Nikah sama Ummu Aiman. Ummu Aiman keriting, hitam, hitam, legam. Orang gendong Rasulullah, menyayangi Rasulullah setelah matinya Aminah. Jawabannya siapa? Ummu Aiman. Seorang budak wanita yang masih ABG, mungkin SMP begitu. Hitam, legam, keriting. Ya usianya tidak terpaut jauh dari Rasulullah. Tapi statusnya dia itu ibu pengasuh. Masih bocah lah gitu. Bocah wanita, masih remaja, perempuan ya, budak, hitam, legam, keriting, miliknya ayahnya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah ditinggal wafat ibunya, wanita budak ini yang masih kecil ini yang ngerawat Nabi, yang gendong Nabi, ngerawat Nabi, mungkin yang menyiapkan makanannya Nabi begitu. Dan Rasulullah cinta luar biasa sama Ummu Aiman ini. Nah, Ummu Aiman nikah sama Zaid bin Harisa setelah cerai dengan siapa? Zainab binti Jahash. Ceritanya panjang dan sudah sering saya sampaikan. Singkat kata, dari pernikahan itu lahirlah Usama. Usama enggak niru Zaid. Kalau Zaid putih, orang Arab, mancung mungkin seperti itu. Tapi Zaid niru ibunya. Siapa? Ummu Aiman, hitam keriting. Maka orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Zaid. Zaid, ini enggak salah tak? Usama ini benar anakmu tak? Kok ireng ini? Paham enggak maksudnya? Akhirnya yang sedih tidak Zaid, Rasulullah yang sedih. Saking cintanya Rasulullah sama Zaid, Rasulullah itu sedih dengan omongannya orang kafir Quraisy itu. Sedih Rasulullah, terbebani dengan ucapan orang kafir itu. Nah, akhirnya suatu saat Usama bin Zaid yang hitam tidur bareng ayahnya, siapa tadi? Zaid bin Harisa, tidur di depan rumah berselimut, enggak kelihatan badannya, enggak kelihatan warna kulitnya, hanya kelihatan empat kakinya. Masih ingat enggak kisah itu? Empat kakinya. Kata suku Mujlis, ada seorang satu suku Mujlis. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya antum tahu tentang suku siapa tadi? Suku Mujlis. Suku Mujlis ahlinya untuk melihat jejak-jejak itu. Ya. Kata orang suku Mujlis ini, wallahi kaki empat ini sebagiannya adalah sebagian dari yang lain. Berarti ini memang DNA. Dulu kan enggak ada tes DNA. Paham enggak? Tapi suku Mujlis pahami, oh ini keturunannya ini, kelihatan tangannya ini. Oh ini bapaknya, ini anaknya. Paham dia. Maka dengan omongan yang suku Mujlis, sungguhnya kaki ini adalah bagian dari kaki yang lain, Rasulullah mendengar itu. Senang Rasulullah datang ke Aisyah. Wahai Aisyah, sungguhnya suku Mujlisi mengatakan bahwa kakinya Usama itu sama dengan kakinya siapa? Zaid. Berarti kan memang sama gitu, keturunan gitu loh. Itu kenapa saya ceritakan? Untuk menunjukkan ke antum bahwa Suraqah bin Malik ini Mujlisi. Memang ahli dalam bidang apa? Suka jejak-jejak. Syekh kami dulu menceritakan ke kami tentang memang kehebatan suku Mujlis ini. Memang pintar untuk mencari jejak-jejak orang itu. Nah gitu. Di antaranya Suraqah bin Malik ini. Sebelum berangkat mengejar Rasulullah, ya, dia menyiapkan kuda. Kudanya terperosok. Belum berangkat sudah terperosok. Baru mau berangkat, belum ketemu Rasulullah, sudah terperosok. Gak enak hatinya Suraqah ini. Langsung dia mengundi. Kebiasaan orang Arab kan mengundi. Mengundi nasib. Kira-kira ini terus apa enggak gitu lah. Ternyata yang keluar anak panah. Dulu kan mengundinya pakai apa? Anak panah. Ternyata yang keluar itu anak panah yang enggak disenengi oleh siapa? Suraqah, artinya jangan berangkat gitu loh. Tapi saking ambisinya dengan berapa tadi? 100 unta, ambisinya untuk mendapatkan 100 unta, dia enggak percaya sama undian nasib itu. Padahal sebelumnya dia selalu percaya tatoyur. Tapi gara-gara 100 ribu, tatoyurnya hilang. Kok 100 ribu? Berapa? 100 unta, keliru ngomong. Ya. Padahal biasanya orang Arab jahili itu sangat taklid dengan tatoyur, enggak berani. Kalau ternyata undiannya itu benar-benar jangan berangkat, enggak berani berangkat mereka. Tapi karena tergiur dengan 100 unta tadi, enggak peduli dengan tatoyurnya, dia berangkat. Mengejar Rasulullah, kata Suraqah, aku melihat Abu Bakar sering tolah-toleh. Sedangkan aku melihat Rasulullah tidak pernah tolah-toleh. Lurus saja. Tolah-tolehnya Abu Bakar itu karena apa? Mengkhawatirkan siapa? Rasulullah takut ada musuh begitu loh. Tolah-toleh Abu Bakar. Ke depan, ke belakang, toleh kanan, toleh kiri. Gak tenang Abu Bakar itu. Karena memastikan Rasulullah aman. Untuk Abu Bakar. Maka ketika hampir terkejar, terperosok lagi. Terperosok lagi. Mundi nasib lagi. Ya, masih enggak, intinya jangan berangkat lagi, enggak diperdulikan lagi sama siapa? Suraqah. Akhirnya Suraqah sadar ini ada yang enggak beres ini. Akhirnya Suraqah mengatakan, "Berhenti, aku tidak mengejarmu lagi. Kalian aman. Aku tidak mengejar kalian lagi." Baru terjadi dialog itu. Dan Suraqah bin Malik ini masuk Islam, dan Suraqah bin Malik ini orang yang diserupai iblis. Atau diserupai siapa? Syaitan, ketika dalam perang apa? Perang Badar. Jadi ada sahabat itu yang ada orang di kalangan Rasulullah dulu itu yang mirip Dajjal. ada sahabat yang diserupai di Jibril, ada sahabat yang mirip Nabi Isa, ada sahabat yang diserupai apa tadi? Itu tadi, iblis dan seterusnya, macam-macam. Ya, namanya manusia. Hanya aku tidak mengejarmu, tapi ya Rasulullah tolong aku kasih apa namanya aman jika suatu saat nanti kau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, intinya jangan kau sebarkan perihalku ini, cukup diam, jangan sampaikan kepada siapapun tentang keberadaan kami. Terjadi kesepakatan lah. Gitu. Akhirnya pulang Surah Qad bin Malik, Rasulullah terus berangkat. Berangkat ke mana? Ke Madinah. Terus berangkat sampai di tengah jalan, Rasulullah bertemu dengan Buraida ibn Husayb al-Aslami bersama 80 orang. Semuanya masuk Islam. Bukan 80 orang, 80 keluarga. Berarti ya lebih dari 80 orang. Satu keluarga anggaplah 5 orang atau 4 orang, tinggal ngalikan aja. Banyak, ratusan orang masuk Islam. Ya, masuk Islam di pertengahan jalan itu. Di tengah perjalanan ketemu suatu kaum, didakwai Nabi masuk Islam. Ya, kemudian setelah itu Abdullah bin Buraidah itu melihat bahwa Rasulullah itu orang yang mutafail, optimis. Kalau lihat orang itu, ketemu orang namanya bagus, itu optimis Rasulullah. Karena Buraidah ini, Abdullah bin Buraidah ini dari suku Aslam. Dari suku apa tadi? Aslam. Ketika ketemu Rasulullah, dari mana? Dari Aslam. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar salimna, wa Abu Bakar kita selamat. Karena sesuai dengan nama orang ini, Aslama. Aslama yuslimu. Ya. Dari kata-kata sin, dari huruf sin lam mim, artinya selamat. Oh, berarti kita selamat. Termasuk ketika dulu saya ceritakan ketika Sulh Hudaybiyah, di antara ya juru runding kafir Quraisy namanya Suhel. Suhel artinya apa? Gampang. Oh, kata Rasulullah, insyaallah perkara kita ini gampang. Karena namanya juru rundingnya kafir Quraisy namanya apa? Suhel. Suhel dari kata-kata sahel yang artinya apa? Mudah atau gampang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat kata sampailah Rasulullah di Quba. Jadi Quba itu, Quba sekarang itu bagian dari Madinah. Quba, tahu Quba kan? Yang ada masjidnya, Masjid Quba. Itu kalau sekarang bagian dari apa? Madinah. Tapi kalau zaman dulu Quba itu sebelum Madinah. Paham enggak usah ya? Berarti di mana? Di selatannya Madinah. Quba ada di selatannya Madinah. Kalau kita umrah biasanya kan sholat di Quba, ada keistimewaannya itu kan, nanti kita terangkan itu. Rasul tinggal di Quba atau tiba di Quba yaitu hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, berarti kurang lebih perjalanan dari Mekah dengan lika-likunya, dengan pernak-perniknya berapa hari? Sepekan berarti, kurang lebih, betul apa enggak? Dari menginap Jumat, Sabtu, Minggu ya gitu kan, di Gua Qira, Senin berangkat nyampe Quba hari Senin, berarti berapa? Seminggu. Padahal kalau kita naik bus dari Quba, dari Madinah ke Mekah cuma kurang lebih berapa? 4, 5 atau 6 jam. Iya dah? Itu membutuhkan waktu apa tadi? Sepekan. Karena memang jalan yang dipilih Rasulullah itu bukan jalan yang apa? Normal. Jalan yang lika-liku yang tidak dilalui oleh kebanyakan manusia. Taib. Kemudian diterangkan di sini, Sami al-Muslimuna bil Madinah bi makhraji Rasulillah bin Makkah. Kaum muslimin yang ada di kota Mekah, kemarin kan sudah saya jelaskan, para sahabat sudah apa? Sudah berangkat. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ada Ummu Salama, ada Abu Salama, iya kan? Ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, Mus'ab bin Umar, sudah berangkat semua. Rasul termasuk yang berangkat akhir-akhir. Ya. Sehingga orang-orang yang di Madinah selalu nunggu-nunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari mereka ini keluar ke kota selat, ke arah selatan, ke arah apa? Kota Makkah. Sampai matahari panas, kelihatan Rasul belum datang, mereka pulang ke rumah masing-masing. Besoknya keluar lagi, karena mereka kan bisa mengira kalau Rasul berangkatnya tanggal sekian, berarti kurang lebih tanggal sekian gitu loh. Mereka punya, kata orang Jawa, punya ancer-ancer, ya punya kira-kira. Besoknya berangkat lagi ke arah selatan melihat kota Makkah. Ya, jauh tapi ya itu ke arah maksudnya ya. Keluar dari Madinah ke arah Mekah, menghadap ke arah Mekah, ditunggu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Madinah menunggu. Itu orang Ansar dan sebagian orang Muhajirin. Paham enggak? Ketika sudah panas, Rasulullah belum datang, mereka balik ke rumah masing-masing. Terus seperti itu. Sampai ada seorang Yahudi, karena kaum muslimin sudah capek nunggu Rasulullah belum datang, hari ini pulang. Ada orang Yahudi ada di atap rumahnya. Penasaran loh, karena orang Yahudi sendiri lagi nunggu datangnya siapa? Rasul. Jadi ketika ada berita gonjang-ganjing di kota Madinah bahwa akan ada nabi yang terusir dari kampung halamannya Mekah pergi ke Madinah, itu yang heboh tidak hanya orang-orang Ansar, orang Yahudi yang di Madinah juga heboh. Karena apa? Karena menurut Taurat, ya, zaman itu adalah zaman-zaman akan keluarnya apa? Seorang rasul, dan mereka menunggu, dan mereka tahu. Nanti saya terangkan bagaimana perjumpaan pertama kali Rasul sama orang Yahudi. Insya Allah hari ini mudah-mudahan cukup waktunya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada seorang Yahudi yang naik di atap rumahnya melihat, wahai orang-orang Arab, itulah manusia yang kalian tunggu-tunggu. Justru yang pertama kali tahu siapa? Itu juga menunjukkan bahwa orang Yahudi juga ikut menunggu, gitu loh. Mereka juga lagi penasaran. Makanya Rasulullah SAW, ya, para sahabat langsung menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ini masih di Quba, belum sampai di mana? Di Madinah belum. Ya, karena Rasulullah tinggal di Quba dulu. Kemudian setelah itu, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, pertama kali orang-orang ini dari kejauhan yang dikira Rasulullah itu Abu Bakar. Yang dikira siapa? Rasulullah Abu Bakar. Tapi karena dari kejauhan kan kena fata morgana, kan melihat sesuatu kan enggak jelas. Tahu fata morgana kan? Di padang pasir kan kelihatan ada angin gelam biar enggak kelihatan kan gitu. Semakin dekat semakin dekat kena matahari, terus melihat sikapnya Abu Bakar kepada Rasulullah, baru tahu siapa yang Rasulullah dan siapa yang siapa? Abu Bakar. Ya gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba beberapa hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Quba beberapa hari. Wa aqama Rasulullah bi Quba arba'ata ayyam, 4 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis Rasulullah di Quba, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid pertama. Rasulullah mendirikan masjid pertama kali. Dalam sejarah Rasulullah, masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah, ya, Masjid Quba. Lebih dulu didirikan Rasulullah daripada Masjid An-Nabawi. Paham? Dan Masjid Quba itu ada keistimewaannya. Di antara keistimewaannya Masjid Quba adalah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa Masjid Quba itu ussisa 'ala taqwa, dibangun di atas ketakwaan. Karena orang ya, orang munafik menyaingi nanti membuat masjid apa? Masjid Dirar. Pernah dengar ceritanya Masjid Dirar? Tujuannya untuk menyaingi Masjid Quba, tapi Allah memuji Masjid Quba dan Allah mencela Masjid Dirar. Ini masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah. Dan ada fadilahnya, barang siapa berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian datang ke Masjid Quba, pahalanya seperti apa? Sholat di Masjid Quba, pahalanya seperti apa? Seperti umroh. Jadi makanya Rasulullah setiap hari Sabtu, kalau gak salah, itu Rasulullah pergi dari rumah beliau ke Quba. Dari rumah beliau di Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, ke Quba. Nyambangi Masjid Quba, sholat di situ. Yaitu keistimewaan Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah mengutus seseorang ke Madinah. Dekat. Kalau sekarang Quba sama Madinah itu jadi apa? Satu kota. Kalau dulu ya beda tempat gitu. Rasulullah mengutus seseorang masuk ke Madinah untuk nyurati siapa? Menyurati paman-pamannya Nabi dari mbah buyutnya yang dahulu. Untuk menjelaskan ini harus cerita lama lagi nanti. Jadi Rasulullah itu punya keluarga di Madinah, para jamaah. Bagaimana kok Rasulullah punya keluarga di kota Madinah? Siapa yang tahu? Bagaimana kok Rasulullah itu punya keluarga di kota Yathrib? Dari gimana ceritanya? Ada yang tahu? Masih ingat beliau. Karena buyutnya Nabi itu dulu punya istri, berarti mbah utinya Nabi, ngerti mbah uti? Mbah putrinya Nabi itu orang Yathrib. Kan dulu kan saya ceritakan kan, Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Masih ingat? Hashim dulu itu waktu berangkat ke Syam untuk dagang sempat nikah sama orang Yathrib, namanya Salma, punya anak namanya Syaibah. Syaibah inilah siapa namanya? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Masih ingat itu? Berarti Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu ibunya orang Yathrib, namanya Salma. Berarti Rasulullah punya paman-paman dari pihak ibu. Paham enggak maksudnya? Pihak ibu bukan Aminah, buah ibu-ibu nenek maksudnya. Karena mbah putrinya Rasulullah yang bernama Salmah, suaminya istrinya Hashim, ibunya Abdul Muthalib itu penduduk Yathrib. Berarti Rasul punya keluarga enggak? Punya. Itu namanya paman dari jalur ibu, jadi jalur mbah putri, punya di situ dari Bani Najjar. Rasulullah ngirimi surat gitu loh. Fa arsala ila Bani Najjar ahwal faja'u mutaqallidina suyufahum, langsung loh paman-paman Nabi itu dari babuyut yang sama datang ke Nabi bawa pedang semuanya membela Nabi. Jangan sampai nanti ketika masuk utama Madinah ada orang jahat, ada orang munafik, ada orang musyrik. Belum ada munafik pada waktu itu. Imam musyrik, imam muslim. Yang masuk Islam jadi ansor. Yang enggak mau masuk Islam namanya masih musyrik. Tapi nanti lambat laun yang musyrik bingung, masuk Islam enggak enak, musyrik juga enak. Akhirnya jadi apa? Munafik. Nanti ceritakan itu. Akhirnya berangkat tuh keluarganya Nabi bawa pedang semuanya. Ya mengelilingi Nabi sampai ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah itulah para sahabat sudah nunggu hari Jumat. Rasulullah tiba di kota Madinah hari Jumat. Ya Rasulullah masuk kota Madinah. Wa dzalika summiyat balda Yathrib bil Madinah. Bi Madinah Rasul. Semenjak hari itu kota Yathrib diubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah. Cuma disingkat jadi Al-Madinah. Kota. Maksudnya itu kota Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat ada sahabat-sahabat Ansar menyenandungkan syair Tola'al badru alaina min taniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta'i. Yang terkenal selawat apa namanya? Ya, ini khilaf pendapat kapan diucapkan, tetapi Imam Ibnu Qayyim merujukkan tidak selain itu. Ya, khilaf pendapat, ada yang mengatakan itu pas ketika Rasul datang, ada yang mengatakan pas ketika selesai perang. Banyak khilaf, kita tidak masuk ke sana ya. Akhirnya orang-orang Ansar rebutan. Rasul membawa unta. Untanya Nabi namanya siapa? Kita koningune gak iso. Untanya Nabi namanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada itu membawa unta. Nah, untanya Nabi namanya apa? Qaswa. Rasulullah punya unta aja namanya. Rasulullah punya keledai ada, punya bahla punya namanya. Dikasih nama zaman dulu itu. Tayib. Para sahabat rebutan apa? Ngambil tali kekangnya. Monggo ya Rasulullah mampir rumah saya. Jangan ya Rasulullah rumah saya aja. Rebutan untuk ditamui Rasulullah. Meskipun mereka bukan orang berpunya, tapi sangat antusias supaya Rasul ada di rumahnya, menjamu, dikasih tempat tidur, pokoknya disiapkan. Semua rebutan. Semua enggak rebutan ngambil apa? Tali kekang untanya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khallu sabila fa inna ma'mura." Sudah biarkan untaku jalan. Dia ini diperintah oleh Allah. Dia ini tidak berjalan dengan sendirinya. Biarkan untaku berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ma'mura, dia diperintah oleh Allah, jalan terus. Setelah jalan kemudian dia tiba di suatu tempat. Ya, kemudian dia barokat. Barokat itu deprok kata orang Jawa. Apa deprok? Julus, duduk. Untanya dulu duduk di suatu tempat. Kemudian Rasulullah tidak turun. Tiba-tiba bangkit lagi nih Qaswa ini. Berjalan lagi. Kemudian dia menoleh, kemudian mundur, terus menderum lagi. Iya, menderum namanya. Deprok itu menderum namanya. Ketemu bahasa Indonesianya. Menderum. Lah, tempat menderumnya unta itulah yang nanti dijadikan tempat Masjid Nabawi. Dan itu di Bani Najjar. Di Bani apa? Bani Najjar. Di keluarganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat rebutan apa namanya? Menjamu Rasulullah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengambil pelana. mengambil apa namanya perbekalannya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kalian mau jamu aku? Rasulullah dibuat rebutan, sedangkan pelanaku ada Abu Ayyub. Akhirnya Rasulullah sama siapa? Pinter Abu Ayyub ini, ngambil yang sekiranya Rasulullah gak mungkin bisa lepas dari itu, karena itu ada perbekalannya Nabi. Tadi kan saya katakan kan perbekalannya Nabi diikat di mana? Di pelana sama siapa tadi? Asma, paham gak? Makanya pinter Abu Ayyub, yang lain megang ini, yang lain megang itu, Abu Ayyub ngambil itunya sendiri. Kata Rasul, gak mungkin aku jauh dari perbekalanku. Akhirnya Rasulullah ada di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Abu Ayyub Al-Ansori membela Nabi luar biasa. Nanti ketika Aisyah dituduh berzina, gak tahu berapa pertemuan lagi, masih panjang nanti, ketika Aisyah dituduh berzina, Abu Ayyub termasuk yang membela Aisyah. Ketika gosip ini beredar di masyarakat, dan ada sebagian sahabat yang ikut menyebarkan gosip itu, dan akhirnya dicambuk sama Rasulullah, Hamna binti Jahaz, kemudian Hasan bin Thabit, Mistoh, itu ikut nyebarkan. Ya karena kena pengaruhnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Abu Ayyub langsung datang ke istrinya. Wahai Umma Ayyub, wallahi aku tanya kepada engkau, seandainya engkau ada di posisi Aisyah, ketinggalan rombongan, gitu-gitu ceritanya kan, bersama laki-laki lain, apakah kamu berzina sama laki-laki itu? Kata Umma Ayyub, wallahi mustahil aku melakukan itu, dan gak mungkin aku melakukan zina. Maka Ummu Ayyub, Abu Ayyub mengatakan, wallahi wahai Ummu Ayyub, Aisyah lebih baik daripada dirimu. Kalau engkau saja enggak mungkin melakukan itu, bagaimana mungkin Aisyah melakukan? Termasuk yang membela luar biasa Abu Ayyub. Makanya Aisyah sangat mengingat-ingat kejadian itu. Abu Ayyub luar biasa. Abu Ayyub Al-Ansari itu kuburannya enggak ada di mana? Enggak ada di Arab. Kuburannya ada di hampir Konstantinopel sana. Ikut jihad fisabilillah untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi belum berhasil. Berhasilnya di zamannya Muhammad Al-Fatih. Jadi kuburannya Abu Ayyub gak ada di Madinah, gak ada di Arab, di hampir Romawi sana, Konstantinopel. Kalau zaman dulu namanya Byzantium, Romawi Timur. Itu tentang Abu Ayyub. Akhirnya Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub, dihidangkan luar biasa ya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, baru setelah itulah Aisyah datang. Aisyah datang, kemudian istrinya Nabi Sauda. Padahal istrinya Nabi belum banyak. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah nikah sama Sauda, terus Aisyah. Tiga tok. Yang satu sudah wafat, tinggal dua. Siapa tadi? Sauda sama Aisyah. Ada pun yang lain nanti setelah tinggal di kota Madinah. Kemudian datanglah juga, ada pun putrinya, putri-putri Nabi datang semuanya. Setelah Rasul datang, putrinya Nabi datang, istrinya Nabi datang, Ali datang, kecuali Zainab. Zainab putrinya Nabi, Zainab bintil As, gak bisa hijrah karena Abul As kafir. Abul As namanya menantunya Nabi itu belum masuk Islam, dan Zainab gak boleh ikut ayahnya. Tapi nanti akhirnya masuk Islam, dan ceritanya panjang nanti saya ceritakan. Ketika perang Badr, ketika perang Badr itu Abul As tertangkap. Abul As orang baik sebenarnya, tapi pada waktu itu dia gak bisa menolak ajakan kafir Quraisy. Tapi singkat kata nanti masuk Islam dan kembali disatukan Rasulullah dengan siapa? Zainab. Ceritanya panjang, itu ada ceritanya nanti saya ceritakan. Kemudian banyak sahabat yang sakit karena udaranya Madinah itu ekstrim. Kalau dingin, dingin banget. Kalau panas, panas banget. Kalau Mekah masih agak mirip-mirip Indonesia, meskipun jauh tapi agak mirip. Tapi kalau Madinah sangat jauh dengan kita, ekstrim Madinah itu. Paham? Yang pernah umrah musim dingin tahulah dinginnya Madinah. Yang pernah umrah musim panas tahulah panasnya kota Madinah. Ekstrim, lebih ekstrim daripada Mekah. Semakin menjauh dari garis khatulistiwa semakin ekstrim. Maka apa yang terjadi? Banyak sahabat yang sakit. Bilal sakit, Abu Bakar sakit, banyak yang demam dan seterusnya. Maka Aisyah datang ya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat kata Rasulullah berdoa ya, karena melihat banyak sahabat yang sakit. Di sana enggak punya tempat, enggak punya pekerjaan, lontang-lantung, ada yang enggak punya apa-apa. Cuma membawa badan doang. Kemarin kan sudah diceritakan. Sedangkan orang namanya orang hijrah itu kan butuh tempat kan gitu kan? Butuh tempat, butuh kehidupan, butuh makan, udaranya enggak cocok, kulturnya masyarakat beda, banyak beda. Mekah sama Madinah beda. Akhirnya banyak jatuh sakit. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma al'an Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Mereka telah mengusir kami dari negeri kami ke negeri yang banyak wabahnya. Ke negeri yang apa? Banyak wabahnya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah seperti cinta kami ke kota Makkah, bahkan lebih dari itu ya Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah cinta dengan kota Madinah, para sahabat cinta dengan kota Madinah, bahkan lebih cinta daripada kota Makkah. Makanya di antara bukti itu ketika Fathu Makkah, para sahabat enggak tinggal di Makkah. Rasul enggak tinggal di Makkah. Meskipun setelah selesai Fathu Makkah, tapi Rasul dan para sahabat balik ke mana? Ke Madinah. Itu dalil bahwa mereka cinta kepada Madinah karena kena doanya Nabi. Allahumma sahiha, ya Allah sehatkanlah kota Madinah. Wa barik fi sa'iha, berikan keberkahan bagi soknya dan mutnya. Sok itu empat mut, takaran timbangan loh. Maksudnya itu berkailah perniagaan yang ada di kota Madinah. Wangkul hamaha faj'alla fi Juhfa, pindahkan penyakit ini ke Juhfa. Akhirnya apa namanya, Rasulullah SAW bermimpi ada wanita hitam legam, rambutnya acak-acakan, keluar dari kota Madinah menuju Juhfa. Itulah tafsir dari wabahnya pindah. Apa maksudnya ya? Pindah. Dan memang kulturnya beda, bahkan dalam nikah pun beda kulturnya. Jadi ada seorang sahabat Nabi nikah sama penduduk Madinah. Ini selingan aja ini. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat. Nanti terjadi apa namanya, ya, terjadi pernikahan. Waktu nikah, salah seorang sahabat muhajirin sama wanita Ansor. Kebiasaan wanita Ansor itu, perhatikan, kebiasaan sahabat-sahabat Ansor itu kalau menggauli istrinya itu tidak dari arah depan, tidak arah dari belakang, tapi dari arah samping. Ya, karena itu mereka dapat ilmu dari orang Yahudi di Kibuli. Kalau bikin anak, kalau mau hubungan badan enggak boleh dari depan. Jadi pakai miring begitu. Karena kalau tidak begitu, matanya akan juling. Anaknya yang lahir akan juling. Lah sahabat muhajirin ketika nikah sama wanita Ansor itu malam pertama gegeran. Kalau kamu enggak melakukan seperti aku maksud, kita cerai aja. Sampai begitu. Datang ke Rasulullah SAW, dijelaskan sama Nabi, itu tradisi Yahudi enggak benar itu. Hari setelah itu baru mau digauli dari apa? Dari depan. Ya, sampai gitu loh berbeda, apalagi yang lain. Jadi terjadi perbedaan. Lah besok, karena enggak cukup waktunya untuk menerangkan, kita sampai di sini pada pertemuan ini. Besok akan saya terangkan ya, kultur masyarakat Madinah berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah cuma ada dua warna, Muslim, kafir, hitam, putih, itu Mekah. Tapi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata di Madinah itu heterogen, kan gitu kan? Ada orang Muslim yang jelas-jelas Muslimnya, namanya Ansor, paham ya? Ada orang yang Arab tapi nggak mau masuk Islam. Nabi datang gak mau masuk Islam. Mereka ini musyrik, gak mau masuk Islam. Lah orang musyrik ini lama kelamaan semakin sedikit banyak yang masuk Islam. Tapi ada dedengkot-dedengkot seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini gak mau masuk Islam. Tapi juga gak enak kalau masih kafir. Akhirnya pura-pura Islam jadi munafik. Nah yang berdua ini, musyrik, nanti ada yang langsung masuk Islam, tobat. Ada yang berubah dari musyrik menjadi apa? Munafik. Terus ada juga golongan yang nomor tiga, yaitu al-Yahud, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi kok bisa tinggal di kota Madinah? Nah, itu besok saya terangkan. Wong Yahudi kan ada di sana, di Syam sana, ya kan? Kenapa orang Yahudi kok tinggal di Mekah? Di Madinah, apa alasannya? Terus ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Besok akan kita jelaskan apa saja yang dilakukan Rasulullah pertama kali di kota Al-Madinah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.